Faslun fil istinja'i wa adami qadil hajat. Fasal menjelaskan tentang istinja atau cebok dan beberapa etika bagi orang yang sedang kencing atau sedang berak. Wal istinja'u wa huwa min najatu syai'a e qata'tuhu. Kata istinja, makna asli dari kata istinja adalah memotong. Karena kata najatu syai'a, bahasa Arab najatu syai'a, artinya adalah saya memotong sesuatu. Jadi makna asli dari istinja adalah memotong. Faka'anal mustanjia yakto'u bihil adha nafsihi. Jadi seseorang yang melakukan cebok, melakukan istinja, ini seakan-akan dia telah memotong rasa sakit dari dirinya. Wajibun min hurujil bauli wal ghaid bil ma'i awil hajari aw ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Hukum melakukan cebok atau istinja ini hukumnya wajib setelah keluarnya kencing atau kotoran. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan air ataupun menggunakan batu ataupun menggunakan benda-benda yang sama dengan batu. Benda-benda yang sama dengan batu adalah benda padat yang suci yang bisa memindahkan najis dan tidak dimuliakan. Jadi selama ada benda yang mencukupi empat syarat ini, maka benda itu bisa hukumnya sama seperti batu, yaitu boleh digunakan untuk cebok. Empat hal itu adalah satu, benda padat, dua, suci, tiga, bisa memindahkan najis, empat, tidak dimuliakan. Walakin al afdola ayas tanjia awalan bil ahjari thumma yudbiuha thanian bil ma. Walaupun cebok bisa dilakukan dengan salah satu dua alat tadi, yaitu air ataupun batu, namun yang lebih baik adalah mengumpulkan keduanya. Yaitu yang pertama cebok menggunakan batu, kemudian diteruskan dengan air. Jadi pertama menggunakan batu, kemudian dilanjutkan dengan air. Wal wajibu thalathu masahat. Bila seseorang cebok menggunakan batu atau benda padat yang lain, maka harus melakukan tiga kali usapan. Walau bi thalathati atrafi hajarin wahidin. Walaupun tiga usapan itu dilakukan dengan menggunakan satu batu yang memiliki tiga sisi. Jadi yang menjadi poin utama bukanlah jumlah batunya, tetapi jumlah sisi yang ada. Wayajuzu ayakta sirul mustanji alal ma'i ala thalathati ahjar yunakki bihinnal mahalla in hasolal inko ubiha wa illa zada alaiha hatta yunakko wa yusannu ba'da thalika tathlis. Jadi bagi seseorang yang cebok, dia boleh memilih antara menggunakan air atau menggunakan tiga batu. Tiga batu yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Jadi tiga batu yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Jadi aturan menggunakan tiga batu atau tiga usapan ini hanya berlaku bila memang setelah diusap tiga kali kotoran sudah hilang. Artinya bila setelah diusap tiga kali kotoran belum hilang, maka usapannya harus ditambah lagi. Jadi tiga ini tidak menjadi ukuran untuk seseorang melakukan cebok. Ya. Jadi saya ulangi bahwa bila memang kotoran bisa bersih dengan tiga kali usapan, maka sudah cukup. Dan bila belum bersih, maka harus ditambah hingga kotorannya bersih. Dan setelah kotorannya bersih, disunahkan untuk mengusapnya tiga kali. Jadi setelah kotoran bersih ada kesunahan yang lain, yaitu mengusapnya tiga kali setelahnya. Fa'in aradal iktisara ala ahdihima fal ma'u afdalu li'annahu yuzilu ainan najasati wa atharuha. Bila seseorang ingin memilih antara salah satu alat untuk cebok, yaitu air atau batu, maka yang lebih baik, yang lebih utama adalah memilih air. Mengapa demikian? Karena air selain bisa menghilangkan najis, air juga bisa menghilangkan sisa najis. Sisa najis misalkan bau yang disisakan oleh najis. Jadi kalau kita cebok menggunakan batu, tentunya batu hanya bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan sisa najis. Wasartu ijza'il istinja'i bil hajari alla yajifal kharijun najisu wala yantaqila an mahalli khuruji. Syarat diperbolehkannya cebok menggunakan batu adalah ada beberapa syarat. Yang pertama, najis yang keluar tidak boleh kering. Jadi selama najis kering maka tidak boleh lagi menggunakan batu. Syarat yang kedua, najis tidak boleh berpindah dari tempat keluarnya. Wa alayat ro'a alaihi najasun akhor ajnabiyun anhu. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada najis lain yang mencampuri. Tidak boleh ada najis lain yang mencampuri. Fa in tafa syartun min dzalika ta'ayyana al-ma. Bila salah satu dari tiga syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak boleh lagi menggunakan batu. Artinya hanya ada satu pilihan, yaitu menggunakan air. Wa yastanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblatil an wahyal ka'bah. Ini sekarang menjelaskan tentang etika seorang yang sedang kencing atau berak. Jadi seorang yang sedang kencing atau berak ini memiliki beberapa kesunahan. Kesunahan yang pertama adalah dia tidak diperbolehkan untuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat saat ini yaitu Ka'bah. Karena dalam Islam terdapat dua kali terdapat kiblat dua, ya. Di dalam Islam terdapat kiblat dua. Dikarenakan salah satu hadis yang menceritakan bahwa Nabi pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestine, tidak menghadap ke Ka'bah. Dan kiblat yang ada di hukum ini adalah kiblat saat ini, yaitu Ka'bah. Wasjid baroha fi shohra. Selain tidak diperbolehkan untuk menghadap kiblat, seorang yang sedang berak atau kencing juga tidak diperbolehkan untuk membelakangi kiblat. Jadi menghadap tidak boleh, membelakangi juga tidak boleh. Dan ketidakbolehan ini hanya berlaku bila seseorang berada tidak di bangunan, tidak berada di dalam bangunan. Saya ulangi, ketidakbolehan ini hanya berlaku bagi seseorang yang tidak berada di dalam bangunan. Dia berada di tanah lapang, itu dia baru mendapatkan etika yang seperti ini. Ilam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Dan ketidakbolehan ini juga berlaku bila memang tidak ada penghalang antara dia dan arah kiblat. Au kana walam yablug thulutsai dhira. Atau terdapat penghalang tetapi tingginya tidak mencapai 2/3 dhira. Au balaghuhuma wa ba'uda anhu aktsara min salasati adruin bi dhira'il adami kama qalahu ba'duhum. Atau sudah terdapat penghalang dan tingginya sudah mencapai 2/3 dhira, akan tetapi jarak antara dia dengan penghalang berjarak lebih banyak dari 3 dhira. Jadi ada beberapa catatan mengenai etika yang pertama ini, yaitu tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Catatannya adalah yang pertama, dia berada di tanah lapang, tidak berada di dalam bangunan. Catatan yang kedua adalah jarak antara dirinya dengan arah kiblat ini tidak ada penghalang. Catatan yang ketiga adalah adanya penghalang, tetapi penghalang itu tidak mencapai 2/3 dhira. Dan yang keempat, ada penghalang dan sudah mencapai, tingginya sudah mencapai 2/3 dhira, akan tetapi jarak antara dia dan penghalang itu melebihi 3 dhira. Wal bunyanu fi dzalika kasara'i bi syartil madkur ilal bina'al mu'adda liqadil hajah fala hurmata fihi mutlaqan. Dan hukum antara bangunan, antara orang yang ada di dalam bangunan dan tidak, ini hukumnya sama, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk melakukan kencing atau berak. Jadi selama seseorang melakukan kencing atau berak di dalam bangunan yang disediakan untuk keduanya, maka hukum membelakangi atau menghadap kiblat ini sudah tidak berlaku. Wa kharaja biqaulinal an maka na kiblatan awalan ka baitil maqdis fastiqbaluhu wastitbaruhu makruh. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kiblat yang dibahas di dalam keterangan ini adalah kiblat saat ini yaitu Ka'bah. Jadi mengecualikan kiblat dahulu yaitu Baitul Maqdis atau yang ada di Palestina. Maka hukum untuk menghadap dan membelakanginya di saat kencing atau berak ini hukumnya makruh.